الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل تحبون العاجلة Kalau tidak sekali-kali, bahkan kalian ini menginginkan yang sesaat, yang segera. Kalian mengingkari yang namanya kebangkitan, padahal sesungguhnya kalian menginginkan kehidupan dunia semata. Meninggalkan akhirat, watadharuna al-akhirah. Kalian tidak peduli dengan kehidupan akhirat, akan diarahkan cara berpikir dan pola pikir manusia agar supaya mereka sadar bahwa ada yang namanya hari kiamat, ada hari pembalasan. Kata Allah Subhanahu wa Taala menerangkan sebelumnya bahwa di hari kiamat nanti ada wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Baik, enggak apa-apa. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Di hari itu ada wajah orang-orang yang cerah, ceria. Barakallahu fikum. Ila rabbiha nadhirah, mereka memandang ke wajah Rabb mereka. Dan ini setinggi-tinggi kenikmatan yang diraih dan didapatkan oleh penghuni surga. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Lahum ma yasha'una fiha. Untuk penghuni surga, apapun yang mereka inginkan di dalam surga, mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang mungkin itu hanya merupakan angan-angan, tamannau, silakan. Allah akan memberikan. Seandainya itu di dunia, harapannya ya boleh jadi orang mengatakan angan-angan, tapi di hari akhirat semua apa yang diinginkan oleh penghuni surga akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum ma yasha'una fiha. Barakallahu fiikum. Waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan. Tambahan yang dimaksud adalah an-nadharu ila wajhillahil karim. Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Subhanallah. Wujuhu wa wujuhu yawma idzin basirah, dan di hari itu pula, di hari kiamat nanti, ada wajah orang-orang yang pucat, diliputi oleh rasa takut, khawatir. Tadhunnu ayyu fa'ala biha faqirah. Mereka menyangka bahwa mereka akan diberi azab yang akan menghantam punggung-punggung mereka. Faqar. Faqar itu yakni tulang belakang. Dari sini juga dia katakan faqar. Karena orang biasanya kalau ditimpa kemiskinan yang sangat, dia akan kurus dan nampak, barakallahu fikum, tulang belakangnya. Subhanallah. Kalla idza balagatit taraqiyah. Tidak seperti yang kalian angan-angankan. Akan tetapi kalau nyawa itu sudah sampai ke tenggorokan, orang masih berharap akan panjang umur dia. Orang-orang yang di sekitarnya pun mengharapkan bahwa dia masih panjang umurnya. Idza balagatit taraqiyah. Ketika kan nyawa itu sudah berada di kerongkongan. Baik. At-turqwa ini ala sadr. Bagian dada yang paling atas. Namanya turqwa. Ketika nyawa sudah berada di situ, Orang-orang pun mengatakan kilaman rokok. Siapa gerangan yang bisa menolong? Siapa yang bisa membantu agar supaya orang ini bisa sembuh, bisa kembali sehat? Semua orang berusaha berupaya dan semua berharap agar supaya orang ini bisa sehat kembali, panjang umurnya. Wadhanna annahu firaq, dan orang itu sendiri pun yang sudah sampai ke tenggorokan nyawanya sudah yakin bahwa dia memang akan berpisah dengan alam dunia ini, karena dia telah melihat malakul maut. Barakallahu fikum. Baik, orang akan melihat malakul maut, dia pun yakin sudah bahwa dia akan berpisah dengan kehidupan dunia ini, dan orang semuanya akan berpisah dengan dunia ini cepat atau lambat, dalam keadaan siap-siap atau tidak siap-siap, dalam keadaan senang atau tidak senang, kematian akan datang menjemput. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa dia akan merasakan namanya kematian. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi wujin musyayyar, dimanapun kalian berada, kalian akan didapati oleh kematian. Subhanallah. Yang namanya kematian adalah satu yang pasti. Baik. Wadhanna annahu al-firaq wal tabbati saqu bisaq, dan bertautanlah antara kaki dengan kaki. Begitu sakitnya ketika dia dicabut rohnya. Dalam riwayat yang sahih, ketika orang kafir ini dicabut nyawanya, ketika dia sudah melihat malakul maut dan malakul maut sudah mengatakan ukhruji ila ghadabillahi wa sakhati, keluarlah jiwa, wahai jiwa yang jelek, menuju murka dan kebencian Allah Subhanahu wa taala terhadap engkau. Maka rohnya pun semakin mengakar pada tubuhnya, tidak mau keluar. Barakallahu fiik. Maka malaikat pun memaksa dia untuk keluar, mencabutnya dengan keras. Dan dicabutnya nyawa dia sama seperti dicabutnya, barakallahu fiik, duri, barakallahu fiik, dari karung atau kain basah. Barakallahu fiik. Imma durinya patah, wa imma karungnya atau kainnya yang sobek. Akan tetapi yang namanya kematian adalah satu kemestian, maka harus mati, apapun dan bagaimanapun. Subhanallah. Ini perjalanan roh, begitu dicabut oleh malakul maut, tidak lama langsung diambil alih oleh malaikat yang akan membawa roh itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang telah dipersiapkan untuknya. Al-masuh, masuh ini adalah kain kapan dari neraka. Begitu dia diambil dari tangan malakul maut, dia pun langsung dibungkus dengan kain kapan dari neraka itu, dan muncullah aroma busuk yang sangat dari jenazah tersebut atau dari roh tersebut. Tidak ada satu langit pun yang dilewati oleh roh ini kecuali semuanya mengatakan siapa yang gerangan, siapa gerangan roh, siapa gerangan yang busuk ini. Subhanallah. Baik, begitu dia melewati langit, malaikat-malaikat sampai ke langit, maka langit pun tidak dibukakan untuknya. La tufattahu lahum abwaabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyata. Tidak dibukakan untuknya, barakallahu fikum, pintu-pintu langit. Dan mereka orang yang seperti ini tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali kalau onta-onta itu sudah bisa masuk ke dalam lubang jarum. Sudah tidak mungkin. Nah, lubang jarum begitu kecil, sementara onta begitu besar. Subhanallah. Langsung dilemparkan dia masuk, keluar, dilemparkan dia ke bumi. Dan kembali dia ke jasadnya dalam kuburan. Pada saat itulah dia dibangkitkan oleh malakul munkar wa nakir. Didudukkan dia dan ditanyalah dia tentang marabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Siapa Tuhanmu yang kau sembah? Siapa nabimu yang kau ikuti? Agama apa yang kau anut? Ini tiga. Ini usulul tsalatsa. Tiga pokok, tiga pondasi yang harus diketahui oleh setiap mukmin, yang dengannya dia insya Allah bisa menjawab pertanyaan di alam kubur dengan tepat. Barakallahu fiik. Bukan karena dia bisa bahasa Arab atau enggak, bukan. Orang kafir sehebat apapun dia bisa bicara bahasa Arab, dia hanya bisa mengatakan ha ha ha. Ini ungkapan ketidaktahuan. Bengong dia. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, kemudian aku pun hanya ikut-ikut mengatakannya. Dua yang lain, la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. La hawla wa la quwwata illa billah. Ketika kondisi ini yang ada pada seseorang, maka keadaan setelahnya lebih mengerikan lagi. Subhanallah. Ketika orang ini tidak tahu, tidak bisa menjawab, maka dia dipentungi oleh malaikat. Yang pentungannya ini ketika dipukulkan ke satu gunung, maka gunung itu akan menjadi pasir atau tanah. Kemudian dipakai untuk mementungi orang tersebut. Dan dia pun berteriak dengan teriakan yang semua makhluk Allah mendengarnya kecuali jin dan manusia. Subhanallah. Setelah itu diperlihatkan dia ke dalam sorga dan dikatakan kepadanya, inilah tempatmu seandainya engkau beriman, seandainya engkau taat, ini tempatmu. Tapi karena engkau tidak taat, tidak mau beriman, maka itu tempatmu di sana, api neraka. Disitulah penyesalan hebat yang luar biasa. Di mana ada kesempatan tapi tidak memanfaatkan kesempatan. La haula wa la quwwata illa billah. Dia melihat betapa mengerikannya neraka. Saat itu pula langsung dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbu, jangan kau tegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena dia tahu pasti bahwa setelah kiamat azabnya lebih mengerikan. Dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu perjalanan, barakallahu fikum, perjalanan roh orang kafir atau pelaku maksiat. Adapun perjalanan roh orang-orang saleh, maka penuh dengan kenikmatan. Kebalikan yang disebutkan tadi. Penuh dengan kenikmatan. Ila rabbika yawma idinil masaq. Semua akan digiring menuju Allah Subhanahu wa taala nanti di hari perhitungan. Yaumul hisab. Semua digiring untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk diputuskan oleh Allah siapa yang bakal menghuni surga dan siapa yang bakal menghuni neraka. Fala saddaqa wala shalla. Adapun dia orang kafir ini tidak membenarkan kebenaran, tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. La saddaqa. Tidak membenarkan kebenaran. Wala shalla, dan juga dia tidak melakukan salat, tidak melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Akan tetapi yang ada adalah mendustakan dan berpaling. mendustakan kebenaran dan berpaling dari ketaatan, tidak mau taat. Padahal sudah dipanggil-panggil, sudah diajak-ajak, sudah diingatkan. Dan wallahi di setiap zaman ada saja orang yang berpaling dari kebenaran, walaupun dia melihat kebenaran itu dengan mata kepala dia. Kurang apa di zaman Rasulullah SAW? Betapa banyak orang mati di atas kekufuran, kesyirikan. Walaupun ada hadir di zaman itu Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik. Masih tetap ada yang mengingkari kebenaran. Walaupun dia melihat mukjizat-mukjizat. Walaupun dibangkitkan seluruh orang yang telah meninggal dunia dan menceritakan kepadanya apa yang telah dia rasakan dalam alam kuburnya, tetap dia tidak mau beriman. Wa yarau kulla syai hatta yarul adzab al-alim. Walaupun dia melihat semua mukjizat dan kekuasaan Allah, dia tidak akan pernah mau beriman sampai dia melihat adab Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia mau beriman di saat iman tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzdzaba wa tawalla, tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian dia pun kembali kepada keluarganya dalam kondisi petantang petentang. Jadi sombong, angkuh. Subhanallah. Aula laka fa aula, al-halaku laka fal halak, tsumma al-halak fal halak. Kebinasaan untuk engkau dan kebinasaan. Kebinasaan untuk engkau dan kebinasaan. Ayahsabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia ini menyangka bahwa dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidup, difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu dibiarkan saja? Tidak diperintah dan tidak dilarang. Tidak disiapkan untuknya sorga dan neraka. Apakah mereka mengira bahwa diciptakannya mereka cuma sekedar diciptakan? La yu'maru wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Subhanallah. Ayah sabul insanu ayyut rakasuda. Alam yakunu tofatan mimmani yumna. Allah menginginkan untuk orang berpikir agar supaya mereka yakin akan adanya yang namanya kebangkitan. Alam yakunu tufatan mimmani yumna. Tidakkah manusia ini dulunya dia adalah mani yang dipancarkan? Semua kita berasal dari ini. Mimmani yumna. Barakallahu alaikum. Ya kecuali mungkin Adam alaihi salatu wassalam, demikian Hawa, demikian juga Isa alaihi salatu wassalam. Alam yakun nutfatan min mani yumna, thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian dia melalui proses ini tanpa sedikit pun keinginan dari dia. Siapa yang berkehendak ini semuanya? Allahu tabaraka wa taala. Baik. Proses ini Allah yang berkehendak, bukan kehendak manusia, bukan kehendak siapa-siapa. Adakah di antara kita yang mengatakan bahwa oh, saya memang pengen lahir di atas muka bumi ini, di tahun ini, di zaman ini, dengan suku bangsa ini, dengan bentuk wajah seperti ini, warna kulit seperti ini? Adakah orang yang bisa mengatakan demikian? Tidak ada, tidak bakal ada. Barakallahu fikum. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Segumpal daging, kemudian Allah menciptakan dia, menyempurnakan dia, sempurna dia menjadi manusia. Lahirlah dia ke alam dunia ini. Barakallahu fikum. Dalam keadaan tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Dengan bertambahnya umur, Allah sempurnakan kehidupannya dengan memberikannya penglihatan, pendengaran, pikiran, fasilitas-fasilitas. yang Allah sediakan untuknya. Faja'ala minhu zawjain adh-dhakara wal untha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia imma laki-laki wa imma perempuan. Nah, siapa yang mengatakan bahwa saya memang pengen lahir dalam kondisi sebagai laki-laki? Kan tidak ada. Kita lahir sudah menerima apa yang Allah berikan untuk kita. Bahwa kita lahir di zaman ini, barakallahu fiik, dengan suku bangsa ini, dengan jenis kelamin ini, warna kulit ini. Tidak ada sama sekali keinginan kita. Semua keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah membagi-bagi. Barakallahu fiik. Semua telah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan lahir sebagai orang Asia. Si fulan lahir sebagai orang Afrika. Si fulan lahir sebagai orang Amerika. Orang Eropa. Subhanallah. Si fulan lahir dalam kondisi berkulit putih, berkulit merah, berkulit hitam. Tidak ada seorang pun yang menginginkan ini semuanya. Kita hanya tinggal terima. Kalau untuk keberadaan kita semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kebangkitan pun demikian. Barakallahu fikum. Maka kebangkitan pun demikian. Mau tidak mau Anda akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Subhanallah. Mau ke mana? Maka ini yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita bahwa semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta? Ini pertanyaan. Tidakkah yang demikian itu semuanya membuktikan bahwa Allah mampu untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati? Manusia tidak ada yang berkeinginan untuk dia lahir di atas muka bumi dalam begini dan begitu. Tidak. Dan maka demikian pula yang namanya kebangkitan. Mau tidak mau, rela atau tidak rela, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan kita yang berkuasa. Yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala, yang berkuasa mengadakan kita, menciptakan kita. Maka dia pula yang berkuasa untuk membangkitkan kita. Masya Allah tabarak wa ta'ala. Ini yang dikatakan mengajak berpikir, mengajak untuk tafakkur. Barakallahu fiik. Bahwa kita tidak memiliki apa-apa dan tak punya apa-apa. Barakallahu fiik. Kita semuanya hanya berharap kepada Zat yang memiliki segala-galanya. Sahih? Barakallahu fiik. Amal saleh yang kita lakukan semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada seorang pun yang boleh sombong dengan amal saleh yang dia lakukan. La haula wa illa billah. Baik. Iman kita, takwa kita, amal saleh kita adalah taufik minallah Subhanahu wa taala. La bihaulina wa la biquwwatina. Barakallahu fikum. Semuanya adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan semuanya. Allah yang mengatur segala-galanya. Ini akhir dari surah, barakallahu fikum, surah Al-Qiyamah. Jadi mengingatkan kita, barakallahu fikum, tentang hari kiamat. Baik. Semua orang akan masuk ke alam ini dan semua orang akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukan. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.